Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayuhal ikhwata fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah ta'ala di kesempatan petang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-Ma'ruf bil Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bab yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, kata beliau rahimahullah ta'ala, bab tahrimu dhulmi wal amru biraddil mazalim, bab tentang diharamkannya perbuatan zalim dan tentang perintah untuk mengembalikan apa-apa yang pernah dia zalimi. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, fa hadzal bab yashtamilu ala amrayn. Bab ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mencakup dua pembahasan. Al-amrul awal, pembahasan yang pertama adalah tentang tahrimu dzulm. Diharamkannya di dalam Islam untuk seorang itu berbuat zalim, melampaui batas kepada orang lain. Kemudian wal amru tsani, perkara yang kedua yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah adalah tentang wujubu raddil mazalim, kewajiban untuk mengembalikan kezaliman yang pernah dia lakukan kepada orang lain. Maksudnya raddul mazalim, mengembalikan kezaliman, bukan mengulangi kezaliman yang sama, tetapi memperbaiki kondisi dari apa yang pernah dia zalimi. Nanti akan kita bahas perbuatan zalim itu masuk di dalam perkara apa saja. Ada masalah al-a'rad, kehormatan, ada masalah dima, darah, dan juga ada masalah al-amwal, harta. Kezaliman yang pernah dilakukan berkaitan dengan kehormatan, maka wajib untuk mengembalikan kehormatan orang yang pernah kita zalimi sama seperti sebelumnya, dikembalikan nama baiknya. Kezaliman yang berkaitan dengan harta orang lain, maka kembalikan harta yang pernah kita zalimi tersebut kepada orang yang berhak. Dan jika kezaliman itu berkaitan dengan darah, maka minta kehalalan dari apa yang telah kita tumpahkan dari darah orang lain. Tayyib. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, az-zulmu, kezaliman, makna asalnya dalam bahasa Arab itu adalah an-naqs. Zulm bimakna an-naqs. Zalim itu bermakna kekurangan. Hubungannya adalah bahwa segala bentuk kezaliman itu pada dasarnya adalah kekurangan, celah, cacat yang dilakukan oleh seorang manusia. Penggunaan kalimat seperti ini, zalim, dengan makna an-naqs, kekurangan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-32, kiltal jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a. Itu adalah dua buah kebun yang selalu menghasilkan buah-buahan, walam tazlim minhu syai'a, dan kebun itu tidak pernah berbuat zalim. Maksud daripada ayat ini, walam tazlim ay walam tangkus minhu syai'an, kebun itu selalu berbuah sesuai dengan harapan pemiliknya, tidak pernah berkurang hasil panen dari kebun tersebut. Ini makna adzulum secara bahasa, yakni kekurangan. Taib. Adapun kaitannya dengan makna zalim secara syariat, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa naqsu imma an yakuna bit tajarru'i ala ma yajuzulu lil insan wa imma bit tafriid fi ma yajibu alaihi. Kezaliman itu berada pada dua hal. Yang pertama adalah at-tajarru' ala ma la yajuzu lil insan. Seseorang melampaui batasan yang tidak boleh seharusnya dia langgar. Wa imma bit tafriid fi ma yajibu alaihi. Atau yang kedua, seseorang tidak melaksanakan atau meremehkan apa yang diperintahkan kepadanya. Ini zalim berkaitan dengan syariat. Jadi zalim itu adalah ketika kamu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak melaksanakan perintah itu. Dan zalim itu adalah ketika engkau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dari sesuatu, kemudian kamu melakukan larangan tersebut. Maka kata beliau, وَبِذَلِكَ يَدُورُ الظُّلْمُ عَلَى هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ. Oleh karena itu di dalam syariat, di dalam Islam, perbuatan zalim berkaitan dengan dua hal tadi. إِمَّا بِتَرْكِ wajib وَإِمَّا بِفِعْلٍ muharram. Apakah itu berkaitan dengan seorang meninggalkan, tidak melaksanakan perintah yang wajib, atau berkaitan dengan seseorang meninggalkan, menyepelekan sesuatu keharaman yang dilarang. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ini tentang makna zalim, baik kaitannya secara bahasa maupun secara istilah. Yang berikutnya adalah tentang jenis kezaliman. Maka berdasarkan apa yang disebutkan oleh para ulama bahwa adzulmu, kezaliman itu ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah adzulmu fi huquqillah, kezaliman yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah adzulmu fima yata'allaku bihuquqil ibad, kezaliman yang berkaitan dengan hak sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, sesama hamba sifatnya umum, bukan hanya antar sesama manusia, tetapi juga sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bisa terjadi kezaliman di dalamnya yang juga masuk pada larangan Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat zalim, baik itu kepada binatang, kepada pepohonan, juga kepada apa yang ada di sekitar kita. Ini dua jenis kezaliman. Dan dari dua jenis ini sudah pasti kita mengetahui bahwa a'zamuha adzulmul muta'alliqu bihuquqillah. Yang paling besarnya, yang paling parahnya adalah berbuat zalim berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mengetahui bahwa kezaliman berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya di dalam peribadahan yang seharusnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendefinisikan tentang syirik, beliau mengatakan antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik itu adalah ketika engkau menjadikan tandingan lain bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal kamu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan engkau. Nabi mendefinisikannya, kesyirikan itu dikaitkan dengan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Beliau sebutkan konsekuensi daripada tauhid rububiyah membawa kepada pemahaman tentang adanya tauhid uluhiyah. Anta ja'ala lillahi niddan. engkau menjadikan sekutu bagi Allah. Sekutu dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Wa huwa khalaqaka, padahal kamu tahu dialah Allah yang menciptakan engkau, menciptakan kita. Nabi SAW menyebutkan ini adalah berkaitan tentang rububiyah. Maka jika dalam masalah rububiyah, menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta, memberikan rizki kepada semesta dan seterusnya, hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bisa, dan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mampu, maka dalam keberhakan ibadah tidak ada yang layak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang, meskipun dia meyakini tentang rububiyah bahwa Allah yang menciptakan saya, Allah yang memberikan rizki kepada saya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan saya, Allah yang begini, Allah yang begitu tentang kehidupan, namun dalam hal ibadah satu saja dia palingkan, berdoa. Dia tidak seru Allah Subhanahu wa taala, dia seru kepada yang lain. Dalam hal al-khauf, rasa takut yang berupa pengagungan, seharusnya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dia berikan kepada makhluk. Dia takut kepada salah satu makhluk. Maka yang seperti ini, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, bukan disebut sebagai seorang yang muslim, yang mukmin, yang muwahhid. Seorang muslim, mukmin, muwahhid yang bertauhid adalah dia yang menyelaraskan seluruh ibadah yang harus dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, diserahkan eksklusif hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun dia berikan kepada orang lain atau kepada makhluk yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Ini yang paling besar dari kezaliman berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada al-kaba'ir, dosa-dosa besar. Berikutnya lagi ada as-shagha'ir, dosa-dosa kecil. Berikutnya lagi ada as-sayyi'at, perbuatan-perbuatan yang dinilai keji. Dan seterusnya. Semua berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, itu urusannya lebih besar dibandingkan kezaliman engkau kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Adapun yang kedua adalah berbuat zalim berkaitan dengan hak sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kezaliman yang berkaitan dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala itu berputar pada tiga hal. Tiga hal itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Hajjatul Wada', haji terakhir, haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dihadiri oleh ratusan ribu sahabat radhiyallahu taala anhum dari seluruh penjuru, bukan hanya dari Madinah. Mereka ikut berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah tanda bahwa ajal, waktu wafatnya Rasulullah SAW sudah semakin dekat. Nabi SAW memberikan pesan kepada mereka, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ketahuilah sesungguhnya, tiga hal ini disampaikan oleh Nabi SAW yang tidak boleh untuk dilanggar oleh kita. Yang pertama, dima'akum, darah-darah kalian, haramun alaikum, haram atas kalian, wajib dijaga. Tidak bermudah-mudahan menumpahkan darah makhluk lain, manusia yang lain, kecuali dengan haknya. Yang kedua, wa'a'radakum, atau dalam riwayat dibalik, wa amwalakum. Kita ambil yang ini, wa'a'radakum. Dan juga kehormatan-kehormatan kalian. Kehormatan luas cakupannya, berkaitan dengan nama baik dan seterusnya. Maka nama baik seseorang, kehormatan seseorang wajib untuk kita jaga. Tidak boleh kita rusak, tidak boleh kita cemarkan, juga tidak boleh kita hilangkan. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, wa amwalakum, dan juga harta-harta kalian. Harta kita terjaga, harta saudara-saudara kita terjaga, tidak boleh dirampas, tidak boleh diambil tanpa hak, dan juga tidak boleh dizalimi berkaitan dengan harta mereka. Kata Nabi SAW, tiga hal ini haramun alaikum, adalah sesuatu yang haram atas kalian. Artinya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Maksudnya apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sesama kalian. Tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dirusak dan tidak boleh dirampas. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang larangan untuk merusak tiga hal ini. Beliau katakan ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Keharamannya, keterjagaannya sama seperti keharaman kemuliaan hari kalian ini, hari Arafah waktu itu. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini, bulan Zulhijjah, bulan haram yang tidak boleh untuk dilanggar. Fi baladikum hadza, dan juga di negeri kalian ini, di Makkah ketika itu. Memiliki kemuliaan, keutamaan dan aturan yang tidak boleh dilanggar. Seperti itulah kehormatan seorang muslim, seorang mukmin, harta seorang muslim, seorang mukmin, dan juga darah seorang mukmin, seorang muslim. Nah, zalim berkaitan dengan hak manusia, hak makhluk Allah Subhanahu wa taala itu berputar pada tiga hal ini. Kalau tidak berkaitan dengan harta, dia berkaitan dengan darah, kalau tidak berkaitan dengan kehormatan. Thayyib. Lantas kemudian apa yang dimaksud? Yang pertama, berbuat zalim dalam masalah yang kaitannya dengan darah. Baik, darah orang lain, darah manusia yang lain. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau merincikan adz-dzulmu fin nafsi huwa adz-dzulmu fid dima' bi an yakuna ya'tadi al-insanu ala haqqi ghairihi. Baik. Yasfiku ad-dima'a awil juruh aw ma asbaha dzalik. Yang namanya berbuat zalim berkaitan dengan darah orang lain adalah ketika seseorang melampaui batas ala haqqi ghairihi, terhadap hak saudaranya. Apakah dia tumpahkan darahnya, maksudnya dia membunuhnya sengaja ataupun tidak sengaja, dia langsung sebagai pembunuhnya atau dia menjadi mubasyir penyebab dari terbunuhnya saudaranya, atau juga kata beliau juruh, perbuatan kita yang menyebabkan luka pada orang lain, mengalir darahnya. Jadi menurut beliau, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, terjaga darah itu semuanya lengkap, utuh. Menggores badan seorang, kemudian keluar dari goresan tadi darah, itu juga termasuk dalam menzalimi orang lain berkaitan dengan darah mereka. Kalau luka saja dijaga, tidak boleh memberikan luka kepada orang lain, apalagi sampai membunuh. Maka dosa membunuh di dalam Islam amatlah besar, ancamannya amatlah besar. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam An-Nisa bahwa orang yang sengaja membunuh saudaranya, menumpahkan darah saudaranya, maka balasannya adalah dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala khalidan fiha. Kekal selama-lamanya di sana. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan khalidan fiha, kekal di dalam neraka, adalah al-mukthut tawil. Dia akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di dalam neraka itu dengan waktu yang sangat lama. Artinya bukan selama-lamanya tidak akan bisa keluar, tidak. Selama dia muslim, selama dia mukmin, ada keimanan di dalam hatinya, ada ketauhidan di dalam hatinya sedikit saja, pasti Allah akan selamatkan dari neraka. Tapi ketika dia membunuh orang lain, menumpahkan darah orang lain, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka dalam waktu yang sangat lama. Coba bisa bayangkan waktu yang sangat lama itu, jangan kita samakan dengan waktu di dunia. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun atau 100 tahun, 200 tahun, tidak. Belum berada di dalamnya saja waktunya sudah sangat lama. Seorang dilemparkan dari jurang neraka. Dia baru akan sampai di sana kemungkinan lebih dari 70 ribu tahun. Sampai di tempat di mana dia ditetapkan. Setelah itu di situ dia akan disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari bisa bernilai 1000 hari. Satu hari di neraka bisa bernilai 1000 hari di dunia. Inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu sama seperti hitungan 1000 tahun dari apa yang kalian hitung. Jadi tidak bisa kita bayangkan berapa lamanya orang yang dengan sengaja menumpahkan darah saudaranya, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tinggal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat lama. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini berbuat zalim dalam masalah darah. Yang kedua, adz-dzulmu fil amwal. Berbuat zalim pada harta orang lain. Ai bi an ya'tadiyal insanu wa yadhlumu ghairahu fil amwal, imma bi adami badhlil wajib, wa imma bi ityani muharram, wa imma biman bi an yamtani'a min wajibin alayhi, wa imma bi an yaf'ala shay'an muharraman fi mali ghairihi. Yaitu seorang melampaui batas pada harta yang bukan miliknya. Harta yang bukan miliknya atau yang bukan di bawah kuasanya. Kalau bukan miliknya jelas, kita tidak boleh untuk mengotak-ngatik bertasarruf pada sesuatu yang bukan milik kita. Tapi ada juga dan dinaungi oleh syariat, seseorang bisa meskipun itu bukan harta milik dia, dia bisa berbuat kalau dikuasakan oleh orang yang memilikinya. Diberikan amanah, tolong jaga harta saya, tolong kelola harta saya. Pada posisi itu dia adalah wakil, wakil dari pemilik, dia yang mengelola, sehingga dia disebut sebagai penguasa daripada harta itu. Nah, pada harta yang tidak dia kuasai atas perwakilan dari pemiliknya, atau pada harta yang bukan menjadi miliknya, dia tidak boleh untuk melampaui batas pada harta tersebut. Melampaui batas dalam harta itu bisa terjadi dengan beberapa perbuatan. Yang pertama, kata beliau, adamu badlil wajib, yaitu berbuat zalim berkaitan dengan harta orang lain dengan tidak menunaikan kewajiban. Misal contohnya adalah ketika dia memiliki tanggungan harta orang lain, atau dalam bahasa kita gampangnya hutang lah. Itu sesuatu yang bukan milik kita. Ketika engkau bermudah-mudahan tidak berusaha untuk menunaikan kewajibanmu mengembalikan harta milik orang lain itu, maka kamu berbuat zalim. Kamu berbuat zalim pada harta milik orang lain. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau membuat satu paragraf dengan tiga baris kalimat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa minadz-dzulm mutlul ghani bi an la yuwaffiyal insanu ma 'alaihi wa huwa ghaniyun bihi. Termasuk perbuatan zalim adalah ketika seseorang telah mampu untuk mengembalikan apa yang pernah dia pinjam dari orang lain, wa huwa ghaniyun bihi. Dia bisa untuk menghasilkannya, tapi la yuwaffi, tidak menyerahkannya, tidak segera untuk menunaikannya kepada pemilik harta itu. Tayyib. Wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, matlul ghaniy dzulmun. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, matlul ghani dzulmun, menunda-nunda pembayaran dalam kondisi dia mampu adalah perbuatan kezaliman pada hak orang lain. Tayyib. Qala wa ma aktsarul ladzina yumatiluna fi huquqin nas. Kata beliau rahimahullah taala, dan betapa banyaknya manusia tentang masalah ini, seringkali menunda, memperpanjang ketika dia memiliki kewajiban kepada saudaranya. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini perkara yang pertama termasuk kezaliman dalam masalah harta orang lain, tidak menunaikan kewajiban. Yang kedua, wa imma bi ityani muharram, atau dia melakukan perbuatan yang diharamkan berkaitan dengan harta orang lain. Misalnya dia berdusta untuk mendapatkan keuntungan dari harta saudaranya. Dia bercerita begini, dia bercerita begitu. Tujuannya adalah supaya dia bisa mengambil keuntungan atau memindahkan sedikit saja harta dari saudaranya tanpa hak. Dia ridho dengan sesuatu yang menurut ekspektasinya mendapatkan keuntungan. Tapi orang ini yang pertama ini memang tidak berniat memberikan keuntungan. Keuntungan untuk orang yang meminjami, atau keuntungan untuk orang yang berserikat bersama dia. Bukan masalah pinjam, kalau masalah pinjam-meminjam nanti ada riba di situ. Saya koreksi tadi. Masalah kerjasama. Ini nanti perkiraan keuntungan demikian, demikian, demikian. Seharusnya yang sehat memang betul-betul penilaian itu berdasarkan apa yang pernah dia alami. Betul-betul bisa ke arah mendapatkan keuntungan. Tentu kita tidak tahu di sana, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mentakdirkan apa. Tapi berdasarkan pengalamannya ini akan bawa keuntungan. Namun saat saya sebagai orang pertama mengajak saudara saya B bekerja sama dalam sebuah bisnis, katakanlah, saya membagikan kepada dia tentang satu peluang bisnis. Kemudian begini begitu saya ceritakan semuanya, termasuk juga persentase keuntungannya berapa. Saudara saya B tadi, dia serahkan hartanya dengan harapan ada persentase keuntungan yang akan dihasilkan. Tapi saya yang menerima harta itu memang tidak berniat ini ada keuntungan. Nanti tinggal bilang saja ada faktor X begini begini begini, kita mengalami kerugian, selesai. Kerugian ditanggung bersama. Nah, ini namanya dia sengaja berbuat zalim dengan melakukan perkara yang haram berkaitan dengan harta orang lain. Thayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Atau bentuk yang ketiga. Wa imma bi an yamtani'a min wajibin 'alaihi. Atau dia menahan sesuatu yang seharusnya wajib dia berikan. Bedanya dengan yang pertama tadi, yang pertama memang dia alihkan. Yang ketiga ini adalah, saya lanjutkan contoh tadi yang kedua, keuntungan. Dari kerjasama ini menghasilkan keuntungan katakanlah 2 juta. Seharusnya dibagi 2, 1 juta, 1 juta. Tapi saya tidak berikan kepada saudara saya B tadi 1 juta. Saya berikan kepada dia 800. Saya dapat 1.200.000 dengan mengatakan hasilnya hanya 1 juta berapa? 1.600.000 bagi 2 800. Sehingga yang 400 dihilangkan. Thayyib. Nah, ini menahan untuk memberikan sesuatu yang wajib untuk dia berikan hak harta daripada saudaranya. Thayyib. Atau bentuk yang lain kata beliau rahimahullah, wa imma bi an yaf'ala syai'an muharraman fi mali ghairihi. Thayyib. Ini kurang lebih juga sama seperti poin yang kedua. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian yang ketiga, bentuk yang ketiga. Adz-dzulmu fil a'rad, berbuat zalim pada kehormatan orang lain. Fayashmalul i'tida' 'alal ghair biz-zina wal liwat wal qadhf wa ma asbaha dzalik. Yaitu ketika engkau merobek kehormatan saudaramu. Misal dengan melakukan perbuatan zina dengan salah satu anggota keluarganya, atau melakukan liwat dengan salah satu anggota keluarganya, atau qadhf, memberikan tuduhan dusta bahwa salah satu dari keluarganya berzina, atau mencela, atau memberikan tuduhan tanpa bukti, atau dan seterusnya. Kiaskan kepada yang lain. Intinya berbuat zalim melampaui batas, menjatuhkan hak kehormatan kemuliaan orang lain. Tayyib. Qala wa kullu dhulmi bi anwa'ihi muharramun wa lan yajida dhalimu man yansuruhu amama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua jenis kezaliman dari tiga pokoknya tadi lantas bercabang dari tiga itu menjadi banyak jenis lagi yang tercakup dalam tiga hal tadi, semuanya adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalil yang pertama yang digunakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan wa qauluhu subhanahu wa taala atau wa qala Allah taala ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Surat Ghafir ayat ke-18. Ma lidh-dhalimin, tidaklah orang-orang yang berbuat zalim itu memiliki min hamimin, teman dekat yang akan membela dia. Wala syafi'in, juga tidak akan memiliki penolong yang akan membantu dia. Yuta, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pembelaannya ataupun pertolongan daripada saudaranya tadi. Tidak akan ada. Seorang berbuat zalim semasa di dunia, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembalikan seluruh hak itu kepada pemiliknya. Maka berdirilah orang-orang yang berbuat zalim dalam kondisi tidak ada satu makhluk pun, baik dari manusia ataupun para nabi ataupun malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membela dia. Kalau seandainya ada yang maju ingin menjadi penolong, ingin menjadi pembela, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kabulkan. Dia akan bersendiri bertanggung jawab atas kezaliman yang pernah dia lakukan semasa hidupnya di dunia. Ayat ini tegas, malil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Allah tidak akan menerima semua pembelaan apapun dari orang lain, semua pertolongan apapun dari orang lain. Dia diharuskan untuk mempertanggungjawabkan kezaliman yang dilakukan sendiri. Taib. Maka kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, ay annahu yaumal qiyamati la yajidu zalimu hamiman ay sadiqan yunjihi min azabillah. Bahwa nanti di hari kiamat orang yang berbuat zalim itu tidak akan lagi mendapatkan seorang teman yang akan membela dia, memberikan keselamatan untuknya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wala yajidu syafi'an yashfa'u lahu fayuta'. Dan juga dia tidak akan mendapatkan seorang pun, seorang satu makhluk pun yang akan memberikan pertolongan kepada dia, fayuta'u, lalu Allah Subhanahu wa taala terima pertolongan itu. Tidak akan ada. Li'annahu manbudun bidzulmihi wa ghusmihi wa adawatihi. Karena dia nanti akan bertanggung jawab atas perbuatan zalimnya, atas kecurangannya, dan atas perbuatan melampaui batasnya terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-170, "Wa ma lidh-dhalimina min ansar." Dan tidaklah orang-orang yang berbuat zalim itu mereka mendapatkan penolong. Dalam ayat yang lain, "Wa ma lidh-dhalimina min nasir." Dalam surat Al-Hajj ayat 71. Maknanya sama, orang-orang yang berbuat zalim mereka tidak akan mendapatkan seorang penolong pun. Tayyib. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah taala, "Wa ammal ahaditsu." Adapun dalil-dalil dari hadis, faminha, maka diantaranya hadithu Abi Dharrin radhiyallahu ta'ala anhu al-mutaqaddimu fi akhiri babil mujahadah, yaitu hadith Abu Dharr yang sudah kita bahas di akhir bab mujahadah, sudah kita pelajari kemarin. Qala wa'an Jabirin radhiyallahu anhu, dan juga diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqul zulma, berhati-hatilah kalian dari perbuatan zalim. Kalimat ini secara langsung tidak melarang, secara langsung tidak melarang. Orang yang jahil yang mungkin hanya membaca terjemahan dari hadis ini, Nabi tidak melarang. Memang benar, Nabi tidak melarang. Tapi orang yang mengerti bahasa Arab akan paham bahwa dalam kalimat ini terkandung larangan. Ittaqul zulma, hati-hatilah kalian dari perbuatan zalim, di dalamnya terkandung larangan, ay la tadlimu ahadan. Jangan kalian berbuat zalim, jangan kalian menzalimi seorang pun. Siapa orang ini? La anfusikum wala ghairikum. Tidak kepada orang lain, juga tidak kepada diri kalian sendiri. Itu larangan yang terkandung dalam makna ittaqul zulma. Hati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian yang namanya perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Apa maksudnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat? Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, di mana seluruh makhluk akan berharap mendapatkan cahaya penerangan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bayangkan kegelapan waktu itu. Seorang butuh bimbingan, seorang butuh petunjuk, dan satu-satunya yang bisa memberikan bimbingan petunjuk dengan memberikan cahaya sebagaimana yang Allah sebutkan dalam pertengahan surat Al-Hadid, juga di dalam surat Al-Mumtahanah. Mereka akan mendapatkan cahaya, orang-orang yang beriman itu. Nah, orang yang berbuat zalim meskipun dia beriman tidak akan diberikan cahaya itu, sehingga dia akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam kegelapan, meraba-raba harus kemana dia, dan juga tidak bisa menggunakan cahaya milik saudaranya. Jangan kira enggak apa-apa, nanti teman saya kan ada cahaya di samping saya, Allah berikan cahaya, saya bisa ikut. Tidak bisa. Bagaimana logikanya? Tidak bisa dilogikakan. Bagaimana bayangannya? Tidak bisa dibayangkan. Karena berbeda alamnya antara alam dunia kita dengan alam akhirat. Intinya adalah perbuatan zalim yang kamu lakukan akan menjadikan kegelapan di hari kiamat nanti, di mana Allah Subhanahu wa taala menghalangi untuk memberikan cahaya penerangan di hari di mana semua membutuhkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Qala wattaqush-shuhha fa inna ahlaka man kana qablakum. Dan hati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian asy-syuh. Asyuhu, mana asalnya adalah al-hiras alal mal. Jauhi sifat yang namanya terlalu bersemangat, ambisius terhadap harta. Itu makna asal syuh. Tapi sering diterjemahkan asyuh itu adalah kikir, pelit. Jangan menjadi orang yang kikir. Kenapa diterjemahkan seperti itu? Itu konsekuensi dari orang yang haris alal mal, orang yang ambisi terhadap harta. Dia suka untuk mengumpulkan harta, dia suka untuk memperbanyak harta, sehingga menahan dirinya untuk mau memberikan harta kepada orang lain. Ittaqusyuha. Hati-hati kalian, jauhilah yang namanya perbuatan kikir, menahan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau untuk diberikan kepada orang lain. Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya sifat asyuh itu, kikir itu, telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum. Sifat kikir, sifat bakhil, pelit, menahan harta, tidak mau memberikan kemanfaatan dari harta yang dia miliki kepada orang lain, menjadikan mereka orang-orang sebelum kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yasfiku dima'ahum, untuk saling menumpahkan darah di antara sesama mereka, hanya masalah harta. Baik. Dan itu faktanya. Jangankan pada orang-orang sebelum kita, masih terjadi juga pada umat ini, orang-orang kita. Betapa banyak yang mereka dengan teganya bunuh-bunuhan, menumpahkan darah saudaranya hanya karena masalah berebut harta. Hanya karena masalah harta. Orang yang syuh yang seperti itu, yang terlalu harius, terlalu bersemangat untuk mengumpulkan harta benda duniawi yang pada hakikatnya tidak ada manfaat kecuali apa yang dia badilkan, yang dia keluarkan untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Baik. Percuma banyaknya harta kalau itu tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nanti di hari kiamat kita tidak akan mendapatkan sedikit pun dari apa yang pernah kita kumpulkan di dunia itu. Yang kita dapatkan adalah apa yang kita berikan untuk orang lain, memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Taib. Wastahallu maharimahum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sifat asyuhu itu, kikir, terlalu bersemangat ambisi mengumpulkan harta, menjadikan mereka istahallu maharimahum, menganggap halal apa-apa yang diharamkan atas mereka. Ini juga bukan hanya faktanya terjadi pada umat sebelum kita, namun juga masih banyak kita dapati pada umat kita, pada orang-orang kita. Menjadikan karena ambisinya terhadap harta, sesuatu yang haram dilanggar. Sudah tidak peduli mana halal, mana haram, yang penting saya mendapatkan cuan, mendapatkan keuntungan, mendapatkan harta, demikian-demikian. Itu masih terjadi. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh al-imamu Muslim rahimahullah ta'ala. Maka ma'asyurul khairahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini hadzaran Nabi SAW min amrain. Nabi SAW memberikan peringatan keras kepada kita dari dua hal. Yang pertama adalah minadz zulm, dari perbuatan zalim, dan itu pertama kali dipesankan oleh Nabi SAW, hati-hatilah kalian dari perbuatan zalim. Karena kezaliman yang kita lakukan, efek negatifnya bukan hanya dalam kehidupan dunia, tapi lebih buruk daripada itu, efek negatifnya akan kita rasakan di akhirat nanti, di mana Allah akan jadikan kegelapan pada jalan kita, tidak diberikan cahaya petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa minasyuh, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita dengan keras dari yang namanya asyuhu, sifat ambisi untuk mengumpulkan harta, memperbanyak harta, sehingga membuat dia menahan harta yang dia miliki untuk diberikan kemanfaatannya kepada orang lain. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari syuhhu nafsihi, ambisi jiwanya untuk mengumpulkan harta, kemudian menahan harta itu tidak dia berikan menjadi manfaat bagi orang lain, maka kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa dijaga oleh Allah hatinya dari sifat ini, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, merekalah orang-orang yang sejatinya telah berhasil melewati ujian kehidupan dunia. Sebaliknya dari ayat ini bisa kita pahami, orang-orang yang masih ada ambisi terhadap dunia, materi-materi dunia, terhadap uang, terhadap apa namanya, jabatan dan seterusnya, mereka perlu untuk mewaspadai apakah nanti mereka akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian orang-orang yang akan sengsara di kehidupan akhiratnya. Taib, wallahu taala a'lamu bissawab. Ini mungkin ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala a'lamu bissawab wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.